takut engkau bosan, ku takut ditinggalkan. Hidupku sungguh tanpamu aku bagai tak bernyawa. Ku mohon kepadamu cintailah diriku sepenuh hatimu sayang. Ku pasrahkan cinta dalam hidupku hanya dalam hidupku hanya kepadamu.